بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، حفظني وحفظكم الله جميعا. InsyaAllah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita telah membaca hadis yang ketiga pada bab tayammum, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang lima kekhususan yang Allah azza wajal berikan khusus untuk Nabi dan umatnya. Yang pertama yaitu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kekhususan dengan bentuk rasa takut yang dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hati-hatinya orang-orang musyrikin. Rasa takut yang Allah tanamkan di hati-hati orang-orang kufar. Meskipun jarak antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang musyrikin, meskipun jarak mereka itu sejauh sebulan perjalanan, mereka belum bertatap muka, belum saling menghunuskan pedang, tombak. Jarak mereka masih jauh, sebulan perjalanan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencampakkan hati orang-orang musyrikin dengan rasa takut dalam menghadapi barisan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi Rasulullah dan umatnya bumi ini, tanah ini, sebagai tempat untuk sholat dan sebagai alat untuk bersuci, sehingga dimanapun mereka berada, apakah di tengah hutan, di tengah lautan, di tengah padang pasir yang tandus sehingga mereka tidak memungkinkan untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, nah, maka mereka mengerjakan sholat di tempat-tempat mereka, meskipun di tengah hutan, meskipun di tengah padang pasir, atau meskipun di tengah laut lepas. Nah, demikian pula tatkala mereka hendak mengerjakan sholat, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan air untuk dijadikan sebagai alat berwudu. Nah, atau mungkin ada air, namun mereka tidak mampu disebabkan karena sakit atau mungkin karena cuaca yang ekstrim dingin sekali. Nah, maka bagaimana solusinya? Maka Allah memberikan kekhususan bagi umat ini. Ketika mereka tidak mampu menggunakan air, maka mereka beralih ke tayamum. Yang ini, yakni amalan ini, kekhususan ini yang Allah tidak pernah berikan kepada nabi-nabi atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka, orang-orang terdahulu, ketika mereka bersuci tidak diperbolehkan dengan menggunakan tanah ataupun debu. Nah, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan, diberikan keringanan apabila mereka tidak mampu menggunakan air. Apakah karena memang tidak mendapatkan air ataukah karena memang tidak mampu menggunakan air, maka mereka diberikan kekhususan sebagai bentuk keringanan dari Allah Azza wa Jal. Mereka berpindah, beralih ke tayamum, menggunakan tanah sebagai pengganti dari wudu ataupun pengganti dari mandi junub. Nah, demikian pula umat-umat terdahulu, mereka ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh beribadah di sembarang tempat. Mereka harus beribadah di tempat-tempat yang memang khusus dibuat untuk tempat ibadah. Nah, kalau dah zaman-zaman dahulu, zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dikenal dengan kanais, kanisa, gereja ataupun yang semisal. Nah, mereka tidak boleh di sembarang tempat untuk beribadah. Harus pada tempat-tempat yang memang dikhususkan sebagai tempat untuk ibadah. Nah, adapun umat sekarang ini diberikan kekhususan sekaligus sebagai bentuk keringanan rahmat dari Allah Azza wa Jal kepada kita. Sehingga ketika kita di tengah laut, nah, maka boleh kita mengerjakan sholat di tempat tersebut. Di tengah hutan, nah, kita boleh mengerjakan sholat di tempat tersebut. Di tengah padang pasir atau mungkin di atas di pesawat, nah, boleh kita mengerjakan sholat dimanapun kita berada, terkecuali pada tempat-tempat yang kita tidak boleh beribadah di tempat tersebut. Termasuk yang tidak disukai oleh para ulama adalah tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang lokasi tersebut merupakan tempatnya para jin, para iblis, para syaitan. Nah, ini para ulama menyebutkan tidak disukai mengerjakan sholat di tempat tersebut. Berhujjah dengan kisah yang pernah kita sebutkan dahulu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya tertidur dari sholat subuh. Nah, tertidur ketika mereka istirahat di suatu lembah, di suatu tempat. Kemudian mereka tertidur, yang pertama bangun kalau tidak salah adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, dalam kondisi matahari sudah terbit. Nah, kemudian Bilal bin Rabah membangunkan Rasulullah, akhirnya terbangun pula para sahabat yang lainnya. Nah, ketika Bilal bin Rabah hendak mengumandangkan azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, jangan dulu azan, kita pindah dulu ke lembah berikutnya. Nah, Rasulullah menyebutkan karena di lembah ini tempat tinggalnya syaitan. Nah, akhirnya dari situ pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita bahwasannya kita dilarang mengerjakan sholat di tempat-tempat yang di situ merupakan tempat tinggalnya syaitan. Nah, tapi kan untuk mengetahui tempat tinggalnya syaitan itu bukan dari perasaannya. Tidak kemudian ketika singgah di tempat merinding, wah, ini tempatnya syaitan. Nah, ini nggak tahu apakah betul atau mitos ini. Nah, Kan jelas dengan qarinah. Nah, mungkin kita ketika istirahat di situ kita tertidur, seperti kasus yang serupa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tertinggal dari sholat. Nah, berarti itu merupakan jebakan syaitan. Berarti syaitannya banyak di situ. Nah, berarti kalau kita mau sholat pindah ke tempat yang lainnya. Atau mungkin pula dengan qarinah-qarinah yang nyata, mungkin ketika kita istirahat situ suka diganggu, ya kan, mungkin jin yang suka mengganggu menampakkan diri dan yang lainnya. Nah, berarti ini tempat tinggalnya, markasnya syaitan. Jadi kalau kita sholat pindah atau bila perlu jangan bermalam di situ kalau kita mengetahui demikian. Namun kalau hanya sekedar perkiraan-perkiraan atau perasaan-perasaan, wallahu a'lamu bishawab, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tempat tersebut adalah tempat markasnya syaitan. Karena syaitan, jin itu adalah dari perkara gaib yang kita tidak bisa menyaksikannya dengan indera kita. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, kemudian yang ketiga yang menjadi kekhususan bagi Nabi adalah dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, ketika bertempur menyerang musuh, tentunya dalam konteks perang yang syar'i ya, sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan yang dahulu, dalam konteks perang yang syar'i yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan perang-perangnya ala orang-orang khawarij, ya kan, bukan perang menurut pemikirannya orang-orang teroris, ya kan, orang yang dikenal sebagai yang suka melawan, keluar dari ketaatan pemerintah, mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Nah, bukan versi mereka. Namun ghanimah, harta rampasan perang yang memang dihasilkan, dikumpulkan dari peperangan yang syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Nah, dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama dalam bab jihad, bab perang. Nah, mungkin terjadi peperangan yang syar'i yang kemudian kemenangan di tangan kaum muslimin, sehingga orang-orang musyrikin terpukul mundur, meninggalkan alat-alat perang mereka, meninggalkan mungkin harta benda mereka. Akhirnya itu menjadi haknya kaum muslimin, boleh dikumpulkan. Nah, kalau umat terdahulu memang mereka mengumpulkan ghanimah tersebut ketika mereka selesai perang, ketika mereka menang dalam pertempuran sehingga mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka juga mengumpulkan. Namun mereka mengumpulkan harta rampasan perang tersebut bukan untuk dibagi-bagikan. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dahulu pada kisah Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Nah, mereka mengumpulkan harta rampasan perang, akan tetapi bukan untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, akan tetapi harta rampasan tersebut kemudian nanti dikumpulkan di suatu tempat, lalu kemudian menunggu utusan Allah Subhanahu wa taala dengan api atau petir dari langit sehingga melahap dan menghanguskan seluruh harta rampasan perang tersebut. Nah, mereka mengumpulkan, namun mereka tidak dihalalkan untuk mengambil, memakan sedikit pun dari harta rampasan perang tersebut, sebagaimana yang telah kita sebutkan kisahnya di pertemuan dahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan tersebut, ghanimah tersebut, hukumnya halal, boleh, dengan ketentuan-ketentuan pula dalam pembagian dari ghanimah, harta rampasan perang tersebut. Nah, sehingga ini juga di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Baik, kemudian yang keempat dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'utitu syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan dalam syafaat. Nah, syafaat itu sendiri, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa kita sebutkan secara agak terperinci lagi ya dalam bab syafaat ini. Nah, nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud oleh Nabi syafaat tersebut. Nah, adapun syafaat itu dari sisi bahasa, syafa'ah dari kata syafa', syafa' itu artinya genap. Lawannya adalah al-witru, witir, yang artinya ganjil. Syafa' itu artinya bilangan genap, al-witr itu artinya bilangan ganjil. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin au daf'i madarrah. Syafaat adalah tawassut, menjadikan yakni wasilah, perantara, menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau melindungi diri dari kemudharatan. Menjadikan yang lainnya itu sebagai perantara yang dapat memberikan manfaat untuk kita atau menghindarkan, memalingkan kemudharatan atas kita. Nah, itu syafa'ah secara istilah. Nah, adapun syafa'at itu sendiri dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah syafa'ah musbatah. Syafa'at musbatah, yaitu syafa'at yang ditetapkan dalam syariat Islam, syafa'at yang berlaku, syafa'at yang memang berfungsi, ditetapkan adanya di dalam syariat Islam ini. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran, ya, banyak di dalam Al-Quran terkait dengan syafaat ini. Akan tetapi, untuk mengetahui suatu syafaat itu memberikan manfaat dan berlaku, dianggap di dalam syariat, itu apabila syafaat tersebut adalah syafaat yang terpenuhi padanya tiga syarat. Itu syafaat yang terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama adalah ridha Allah atas orang yang memberikan syafaat. Syarat yang pertama, Allah harus ridha atas orang yang akan memberikan syafaat. Siapa yang akan memberikan syafaat? Harus orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ridha Allah 'anil masyfu'i lahu. Ridha Allah terhadap orang yang akan mendapatkan syafaat. Tadi orang yang memberikan syafaat harus orang-orang yang diridhai oleh Allah. Nah, sekarang siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat? Maka dengan syarat orang tersebut juga harus dari kalangan orang-orang yang diridhai. Orang yang memberikan syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat harus dari kalangan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah iznullah taala lisyafi'i ayyashfa. Syarat yang ketiga adalah izin Allah atas orang yang memberikan syafaat tersebut. Nah, jadi orang yang memberikan syafaat atau orang suatu hamba yang dia adalah dari kalangan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia mendapatkan izin pada kasus-kasus tertentu. Nah, namun secara umum nanti kita akan jelaskan, siapapun dia dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihun, secara umum mereka mampu memberikan syafaat. Namun kembali lagi ke syaratnya, apakah mereka diizinkan atau tidak. Nah, belum tentu dia adalah orang yang memang sebenarnya punya hak untuk memberikan syafaat, belum tentu pada suatu kasus dia akan diberikan hak izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, contoh misal pada syafaat nanti di hari kiamat, pada saat manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Matahari didekatkan, tidak ada naungan kecuali orang-orang yang memang khusus mendapatkan naungan dari Allah. Keringat bercucuran, sampai dikisah mereka keringatnya sampai ada yang sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke perut, sampai ke dada, bahkan di antara mereka dalam suatu riwayat disebutkan sampai tenggelam disebabkan karena keringatnya sendiri. Mereka sudah tidak tahan panas yang sangat, sehingga mereka menunggu keputusan Allah. Nah, akhirnya mereka pun berjalan menuju Nabi Adam, menuju Nabi Nuh, terus Musa, Isa, Nabi Ibrahim. Mereka semuanya manusia berbondong-bondong mengarah atau mendatangi para nabi, para rasul ini. Nah, padahal Nabi Adam, para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya meminta uzur, tidak bisa memberikan bantuan saat itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, disebabkan mereka adalah para nabi dan para rasul. Nah, ini membuktikan apa? Bahwasannya pada suatu kasus, seorang yang Allah ridhai belum tentu mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Makanya di antara syarat syafaat itu harus orang yang memberikan syafaat adalah orang yang sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga syarat ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha' wa yarda." Wa kam min malakin fis sama, betapa berapa banyaknya malaikat yang ada di langit-langit, namun syafaat mereka sama sekali tidak memiliki pengaruh sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah untuk orang-orang yang Allah kehendaki dan orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, dikumpulkan di sini izin dari Allah bagi orang yang memberikan syafaat, kemudian ridha dari Allah atas orang yang memberikan syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat. Nah, ini tiga syarat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat ini. Adapun syarat-syarat secara terperinci, secara terpisah banyak, seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat kursi, ya kan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa lagi? Yani tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah SWT kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah SWT. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari nanti tidak akan bermanfaat syafaat-syafaat yang ada kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka manusia, siapapun dia dari kalangan para nabi, para rasul ataupun orang-orang soleh, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhai. Kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Sehingga ini harus diperhatikan syarat-syaratnya. Allah, syarat yang pertama, harus mendapatkan ridho dari Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Nah, yang kedua, harus mendapatkan ridho atas orang-orang yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan syafaat. Dan tidak mungkin di sini Allah akan ridha kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Bagaimana mungkin Allah akan ridha terhadap pelaku kesyirikan yang selama hidupnya selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. menyerahkan doanya untuk selain Allah, meminta bantuannya kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta bantuan ketika terdesak kepada selain Allah. Nah, bagaimana mungkin Allah ridha kepada mereka padahal dahulu mereka mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mendapatkan syafaat ini yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Yaitu orang apa? Orang-orang muwahhidin. Orang-orang muwahhidin yang mereka akan berbahagia karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik. Ini jenis syafaat yang pertama, yaitu syafaat musbatah yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, jenis syafaat yang kedua adalah syafaat batilah atau syafaatul manfiyah. Syafaat yang dinafikan di dalam syariat ini. Apa itu syafaat yang dinafikan dalam syariat di dalam syariat ini? Yaitu syafaat-syafaat yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat tadi. Syafaat-syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, karena tidak terpenuhi syaratnya, yang menjadikan apa? Syafaatnya itu batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti permohonan syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta syafaatnya kepada Nabi, ya Nabi, isfa'li. Wahai Nabi, berikan syafaat kepadaku. Nah, wahai kiai, wahai guru, tolong berikan syafaat kepadaku. Memintanya saja kepada selain Allah. Nah, memintanya ada kepada selain Allah. Maka bagaimana mungkin Allah akan memberikan syafaat? Maka ini syafaat yang batil. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Allah akan tiadakan, Allah akan nafikan. Nah. Mereka berkata, "Loh, bukannya Nabi Muhammad itu mampu memberikan syafaat?" Nah, iya, jawabannya, pertanyaan Anda, pernyataan Anda itu benar. Betul bahwasanya Nabi itu mampu memberikan syafaat. Bukan hanya Nabi, para suhada, para salihin, para siddiqun, orang-orang yang soleh. Nah, para nabi-nabi, mereka mampu memberikan syafaat. Tapi tidak seperti itu caranya. Nah, kenapa? Disebabkan karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Secara asal para nabi, para rasul, meskipun itu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi yang paling mulia, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Meskipun itu Nabi Muhammad, secara asal beliau tidak mampu memberikan syafaat. Beliau tidak memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kaumnya, "Kulli syafa'a kullillahi syafa'atu jami'a." Wahai Muhammad, katakan, milik Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah seluruh syafaat-syafaat. Seluruh syafaat-syafaat yang ada hanyalah milik Allah. Sehingga para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqun, para salihun, mereka sama sekali tidak memiliki syafaat kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Oleh sebab itu salah kalau seandainya kita meminta kepada Nabi, wahai Nabi berikan syafaat kepada saya. Salah, Nabi Muhammad tidak memiliki syafaat. Namun mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah izinkanlah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada saya. Ini yang betul. Mintanya kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada kita. Ini yang benar. Adapun langsung meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini jalan yang salah. Nah, kisah yang kita sebutkan sebagiannya tadi, yaitu pada ketika di hari kiamat, padang mahsyar, ketika manusia mendatangi para nabi, Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Musa, sampai ke Isa, semuanya minta uzur tidak mampu memberikan syafaat. Sekelas nabi, sekelas rasul. Nah, bahkan terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tidak langsung memberikan syafaat. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta izin untuk memberikan syafaat. Menunjukkan apa? Bahwasannya Rasulullah itu tidak memiliki hak paten dalam memberikan syafaat. Yang memiliki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulullah mendapatkan izin dari Allah. Oleh karenanya pada padang mahsyar tadi, Rasulullah ketika diminta untuk memberikan syafaat, yakni dimohon untuk meminta kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kita, cepat menyelesaikan urusan pada padang mahsyar, maka Rasulullah sujud terlebih dahulu, memohon kepada Allah untuk diberikan hak memberikan syafaat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan. Irfa rasa, was'al tu'ta, wasfa' tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kepadaku, pasti engkau akan diberi. Mintalah syafaat karena engkau berhak untuk memberikan syafaat. Baru setelah itu Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, oleh sebab itu salah besar kalau seandainya kaum muslimin mereka meminta syafaat tersebut langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan syafaat manfiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mewujudkannya. Namun kalau kita mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memintanya itu kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada Nabi Muhammad, menjadikan kita sebagai hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur yang benar di dalam mengharapkan syafaat. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syafaat musbatah, sekarang kita kembali lagi kepada syafaat musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan dalam syarat Islam yang terpenuhi padanya tiga syarat yang sudah kita sebutkan. Nah, syafaat musbatah itu juga terbagi menjadi dua. Syafaat yang ditetapkan dalam syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya syafaatul ammah, syafaat yang sifatnya umum. Syafaat yang amah atau syafaat yang sifatnya umum. Apa itu syafaat yang sifatnya umum? Syafaat yang sifatnya umum syafaat yang sifatnya umum adalah syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada para nabi, para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka semuanya memiliki peluang untuk memberikan syafaat. Nah, dan itu banyak dalil yang menyebutkan, termasuk adalah apa? Hadis terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah. Ya kan? Ketika mencapai 40 yang ikut serta dalam sholat jenazah dari kalangan orang-orang yang bertauhid, maka itu akan memberikan syafaat kepada jenazah. Nah, ini syafaatul ammah. Semuanya memiliki peluang dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqun, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Semuanya mereka memiliki peluang untuk memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang Allah ridhai. Nah, ini namanya syafaatul ammah, syafaat yang umum. Jenis yang kedua adalah syafa'atul khassah, syafa'at yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak bisa dilakukan oleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syafa'at itu memang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaat yang khusus yang pertama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma. Asy-syafaatul uzma yaitu syafaat yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika di padang mahsyar. Nah, semua dari keluarga Nabi, para manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak mampu memberikan syafaat, semua tidak mampu memberikan bantuan, meminta uzur dengan alasan masing-masing yang mereka sampaikan. Sampai setelah itu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk mempercepat keputusan. Nah, akhirnya di situ pun Rasulullah sujud, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Apa maunya? Nah, kasus ini, kisah ini, syafaat ini adalah syafaat yang khusus untuk Nabi. Selain Nabi tidak akan mampu. Dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang puncak agung, yang paling agung. Kenapa yang paling agung? Karena memang tidak ada yang bisa melakukannya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada posisi ini, kedudukan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Nah, "Wa minal laili," dan di suatu malam, "fatahajjaj bihi," maka engkau wahai Muhammad bertahajudlah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sunnah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala agar nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu, mengutusmu wahai Muhammad pada posisi maqaman mahmuda, posisi yang terpuji. Apa itu maqaman mahmuda? Maqaman mahmuda adalah posisi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti, lebih khusus pada padang mahsyar untuk manusia saat itu. Ini syafaat sekali lagi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali kepada hadis yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam, 5 kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada selain Nabi. U'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat oleh Nabi ini? Yang dimaksud oleh syafaat tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atul uzmaini. Nah, syafa'atul uzmaini yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar nanti pada yaumul qiyamah. Nah, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah syafaat untuk penduduk surga agar memasuki surga. Ini orang-orang yang sudah melewati shirath, jembatan yang membentang di atas nar neraka. Mereka sudah lewat, namun posisi mereka di atas qintarah yang terletak antara surga dan neraka. Nah, di situ mereka tidak bisa langsung apa memasuki surga. Mereka harus disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk beliau memiliki peran dalam membuka pintu surga. Sehingga disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk membuka pintu surga sehingga mereka penduduk surga yang mereka posisi mereka di atas qintarah yang belum masuk surga, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pintu surga terbuka, akhirnya mereka pun berbondong-bondong memasuki ke dalam surga. Ini pun khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apa? Yang pertama kali mengetuk pintu surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pertama kali yang memasuki surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah ada kan? Belum ya? Nah. Masih tersisa syafaat yang khusus juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat untuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib mungkin sudah sering kita dengar ya kisah beliau, bagaimana perjuangan beliau Abu Thalib ini untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantara beliau, betul-betul dakwah Islam itu menjadi mudah. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mendapatkan perlindungan yang baik ekstra di belakang Abu Thalib. Namun sayangnya ketika Abu Thalib sekarat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sangat berambisi, berkeinginan agar paman beliau yang tercinta ini masuk Islam. Nah, karena perjalanan hidup beliau ketika beliau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu masih di atas agama kesyirikan. Nah, masih di atas agama berhala. Nah, penyembah berhala. Sehingga ketika beliau sekarat, Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sangat berkeinginan untuk mendakwahi paman beliau, mengajak paman beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sisi Abu Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha 'indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan ini sebagai alasan, sebagai saksi, sebagai hujjah untuk menyelamatkanmu nanti di hari kiamat. Meskipun dahulunya engkau menyembah berhala, namun ketika engkau berucap kalimat la ilaha illallah, satu kalimat ini, semuanya itu akan digugurkan dosa-dosamu, sehingga kalimat ini bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan beliau nanti di hari kiamat. Namun ternyata di sisi lain, di sisi Abu Thalib, ada tokoh-tokoh orang-orang musyrikin, Abu Jahal, memberikan doktrin, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Yakni, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak senang dengan agama nenek moyangmu? Bingung Abu Thalib, yang akhirnya beliau mati belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga beliau pun, Abu Thalib pun mati di atas agama syirik. Akhirnya masuk neraka. Cuman karena mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat ini pun khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau. Namun syafaatnya itu bukan berbentuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, namun syafaatnya itu meringankan siksaan neraka yang dirasakan oleh Abdul Muttalib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Abdul Muttalib, kalau seandainya dia bukan karena syafaat Nabi Muhammad, letaknya itu fi ghamaratin nar, neraka yang paling bawah. Nah, namun karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta khara fi dhahdahin minan nar. Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka posisi letaknya Abu Thalib itu dhahdah. Nah, dhahdah itu ungkapan ketika hujan deras itu banjir, ketika banjirnya itu sampai ke mata kaki. Nah, itu dhahdah. Nah, sehingga apa? Posisi letak Abu Thalib itu, api neraka itu cuma sampai ke mata kakinya. Di samping itu diletakkan atau diberikan terompah sendal dari api neraka, sampai kemudian menjadikan otaknya itu mendidih. Dan itu merupakan siksaan neraka yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penduduk neraka, termasuk adalah Abu Thalib. Nah, dipakaikan sendal, dua sendal dari api neraka, kemudian dengan sebab panasnya kedua sendal tersebut yang menjadikan otak Abu Thalib itu mendidih, dan itu akan dirasakan oleh Abu Thalib selama-lamanya, tidak ada istirahat. Nah, dan itu merupakan dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan, para sahabat sallallahu alaihi wasallam juga menukilkan. Sehingga dalam hal ini jangan kita mendahulukan atifiah kita, perasaan kita, "Wah, Abu Thalib ini suka membela ini membantu Nabi Muhammad selama hidupnya. Kok tega-teganya sih kalian mengatakan Abu Thalib itu di neraka?" Nah, tidak demikian dalam beragama. Dalam beragama itu harus berdasarkan sumber. Kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Thalib itu di neraka, ya sudah, kita katakan di neraka, karena memang Abu Thalib meninggal di atas agama kesyirikan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini beberapa syafaat yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak diberikan lainnya. Baik. Naqtafi bihadzal qadar insyaallah, kita cukupkan sampai sini. Ma'asyar ikhwah barakallahu fikum. Insyaallah penjelasan berikutnya terkait dengan hadis Jabir bin Abdullah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.